untuk menahan diri dari segala hawa nafsu dunia yang dapat membuat kita terlena. Mari sahabat berbanyak ibadah, berzikir, dapat ridho ilahi, kembali fitri. Ramadan, Ramadan, Ramadan telah tiba. Ramadan, Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mari sahabat berbanyak ibadah, berzikir, mengaji, mendekati ilahi. Selama 30 hari kita diuji untuk dapat ridho ilahi, kembali fitri. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu.